Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Akhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Qawaidul Arba yang matanya disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan atau pada sesi yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan syafaat. Baik, akar permasalahan dalam permasalahan syafaat ini antara kaum muslimin atau antara kaum musyrikin dengan al-muwahid, permasalahannya adalah mereka menyamakan syafaat di sisi manusia dengan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan yang signifikan dan kalau kita tidak memahami ini sama kita terjatuh pada apa yang mereka lakukan. Baik, syafaat di sisi manusia ya, kita mendapatkan, atau sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu, syafaat itu at-tawassut bil ghair li jalbil manfaah aw daf'il madharrah. Syafaat itu artinya menjadikan perantara untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemudharatan. Jadi ketika seseorang dia mengambil perantara untuk mendapatkan suatu kebaikan atau menolak kemudaratan, artinya dia sedang meminta syafaat. Ya, dalam kehidupan kita ini biasa terjadi. Misalnya yang pernah kita contohkan, ada seorang mahasiswa, misalnya dia terancam di drop out oleh kampus. Kemudian datang surat bahwa dia akan segera di drop out ya, dari rektor. Surat dari rektor, dia akan di drop out. Kemudian mahasiswa tadi, dia belum ingin di drop out, masih pengen juga di UI misalnya. Cinta dia sama UI, gak pengen dikeluarkan. Dia datang ke salah seorang guru besar yang punya nama lah di kampus. Dia datang, kemudian, "Pak, tolong saya ini mau di DO. Tolong saya dilobikan agar ya saya tidak di DO." Akhirnya teruslah surat rekomendasi dari guru besar tadi mengatakan bahwa si fulan ini sudah menghadap saya, dia berjanji untuk bersungguh-sungguh melanjutkan studi. Mohon dikasih dispensasi. Dia dikirimkan oleh guru besar tadi kepada sang rektor. Maka kemudian rektor pun memperpanjang, memberikan waktu tambahan kepada mahasiswa tadi. Nggak jadi mengeluarkannya, nggak jadi mendeonya. Ini namanya syafaat. Ya, di sana ada orang yang membutuhkan, kemudian ada perantara dan ada yang memberikan kebaikan dan memberikan manfaat dan menolak kemudharatan. Nah, seperti ini boleh, boleh yang seperti ini ya. Tergantung apa yang dia minta. Kalau dia minta kebaikan, artinya perkara yang diperbolehkan dalam syariat, maka silakan saja. Seperti dahulu di majelis Syekh Muhammad Al-Imam, kadang Syekh Muhammad Al-Imam menghukum sebagian santri yang tidak hafal hadis. Ya, pakai tongkat gitu ya, suruh hafalan, kemudian ada yang enggak bisa baca, "Ta'ali ya bunai, ta'ali ya bunai," katanya. "Sini anakku, ke sini anakku." Panggilnya manis ya. "Had lihat, had." Tangannya di sini. Nah, kemudian ada yang ingin dihukum, terkadang ada yang syekh-syekh itu yang sudah tua-tua, orang-orang tua itu mungkin melihat, "Wah, anak ini rajin," tapi mungkin dia waktu itu ada kelalaian lah, sehingga mungkin gak lancar setorannya. Kemudian dia bilang, "Syekh, saya kasih syafaat dia, jangan dihukum syekh, nanti anak yang kasih nasihat, syekh gak jadi menghukum." Nah, itu boleh ya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah orang-orang menjadikan syafaat di sisi manusia ini sama dengan syafaat di sisi Allah, padahal di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yashfa'u ya man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni." Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Maka agak beda syafaat di sisi Allah. Syafaat di sisi Allah kita minta kepada Allah sebagaimana ya yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau beribadah kepada Allah ya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh beliau nanti. Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara syafaat di sisi manusia dengan syafaat di sisi makhluk. Kalau syafaat di sisi makhluk kita minta ke perantaranya. Namun syafaat di sisi Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan izin, Allah memberikan izin kepada sebagian dari hamba-hambanya untuk memberikan syafaat, barulah syafaat tersebut diberikan. Maka ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang meminta kepada kuburan-kuburan, datang ke kuburan-kuburan meminta syafaat, menjadikan penghuni kuburan tersebut atau orang yang dikuburkan di makam tersebut sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Kita bisa bantah dari berbagai sisi ya. Mereka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim turhamun. Turzakun. Inda rabbihim turzakun. Ya yurzakun. Inda rabbihim yurzakun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Janganlah kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu apa? Mati. Bahkan mereka hidup dan di sirat mereka mereka diberikan rezeki. Ya. Kata mereka ini, mereka itu hidup, makanya kita meminta kepada mereka ya, menjadikan mereka sebagai wasilah. Ya. Maka satu hal yang perlu kita ingat, dalam ayat dikatakan yurzakun, mereka itu diberikan rezeki. Ya, diberikan rezeki oleh Allah. Sehingga tidak boleh meminta kepada mereka dalam keadaan mereka sendiri diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian kalau lah, taruhlah kata mereka, kita gak minta rezeki dari orang yang telah dikuburkan, tapi kita minta didoakan. Baik, sekarang had riwayat dari para sahabat, pernah gak mereka mendatangi kuburan Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian meminta Nabi berdoa kepada Allah bagi mereka, dalam keadaan Nabi sudah meninggal dunia. Dengan catatan ya, Nabi sudah meninggal. Kalau Nabi masih hidup, banyak riwayat bahwa mereka meminta kepada Nabi untuk didoakan. Hadis Ukasyah. Ya, ketika Nabi SAW apa, menghabarkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa adab, maka Ukasyah meminta kepada Nabi SAW agar dimasukkan dalam golongan tersebut. Anta minhum, kata beliau. Maka tidak apa-apa, minta didoakan oleh Nabi selama Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, pernah enggak ada riwayat para sahabat datang kepada Nabi kemudian minta agar Nabi berdoa kepada Allah? Jawabannya tidak, enggak pernah sama sekali. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika terjadi paceklik, baca di dalam Bidayah wa Nihayah, ketika terjadi paceklik yang sangat panjang di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, apa yang mereka lakukan? Padahal kan ini keadaan sangat genting ya, harusnya mereka datang ke kuburan Nabi kalau memang itu dibolehkan dalam syariat. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau mendatangi Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masih ahlul baitnya Rasul, meminta agar Abbas berdoa kepada Allah agar segera menurunkan hujan. Nah, ini bantahan kepada mereka. Di sisi lain, apa yang mereka lakukan sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nanti kita akan jelaskan tentang al-latta. Latta, ya, dibaca dengan tasydid. Latta ini adalah man yaluttu sawik, orang yang membuat adonan roti. Ya, ketika dia meninggal dunia, orang-orang beritikaf di sana, menjadikan latta ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh al-kuburiyun, orang-orang yang menyembah atau menjadikan kubur sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini jelas ya, bagaimana mereka tidak membedakan antara syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat di sisi makhluk. Kemudian beliau jelaskan ini, wasyafa'atu syafa'atan. Dalam syarahnya Syafa'udan mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Maka syafaat itu ada dua. Yang pertama syafa'atun nafaha Allah jalla wa ala wa hiya syafa'atu bidzari idznih. Syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa bi'iznih. Maka tidak ada yang meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan seizin darinya. Wa afdalul khalqi wa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqif yaumil qiyamah yakharru sajidan baina yadayhi rabbihi wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alayhi. Nabi Muhammad SAW ketika dia ingin memberikan syafaat kepada ahlul mauqif pada hari kiamat, beliau tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu sajidan, dan beliau terus-menerus bersujud sampai dikatakan kepada beliau irfa ra'sa wa qul tusma isfa tusaffa. Ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan angkat kepalamu. Ya, ucapkanlah ucapanmu maka kau akan didengarkan. Wasfa tusaffa, ya. Maka berilah syafaat, maka engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fala yashfa illa ba'dal izin, maka tidaklah syafaat diberikan kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini syafaat, ya, yang ditetapkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam matan pembaca wasyafa'atu mutsbatah hiya allati tutlab min Allah. Dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Kemudian yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wal masyfu' lahu huwa man radiyallahu qawluhu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Adapun yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan amalannya dan setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan syafaat, orang yang memberikan syafaat pada hakikatnya dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Yang memberikan manfaat atau mudarat itu adalah Allah. Hanya saja Allah ingin muliakan dia. Allah ingin muliakan dia, makanya dia diberikan, ya, kesempatan untuk memberikan syafaat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tunjuk beliau sebagai pemberi syafaat. Makanya di dalam doa adzan kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah, kemudian wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ada, ya, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa itu maqaman mahmudan? Ini beliau menjadi pemberi syafaat. Allah ingin agar beliau diangkat derajatnya menjadi terangkat di tengah-tengah makhluk sebagai pemberi syafaat. Makanya di sini dikatakan wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Wal masyhu' lahu huwa man radiyallahu qawluhu wa amaluhu man radiyallahu qawluhu wa amalahu ba'dal idzin. Dan yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan perbuatannya. Ya, dan setelah izin dari Allah. Makanya kata beliau asy-syafa'ah dalam syarahnya disebutkan wasyafa'atu mutsbatah hiya allati takunu li ahli tauhid. Fal musyrik la tanfa'u syafa'atun walladhi yuqaddimu ya qarabina lil qubur wan nuzur lil qubur hadha musyrikun la tanfa'u syafa'ah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, maka syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat bagi ahli tauhid. Bagi musyrik tidak bermanfaat syafaat, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, orang-orang yang menyerahkan, ya, amalan-amalan taqarrub kepada kuburan, demikian juga bernadar bagi kuburan, maka mereka ini adalah orang-orang musyrik yang syafaat itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Maksudnya mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Wa khulasatul qaul, kesimpulan dari ucapan kita, anna syafa'atal manfiyah hiya allati tutlab bi ghairi idznillah au tutlab li musyrik. Maka syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta tanpa seizin dari Allah atau diminta bagi orang-orang musyrik. Mereka justru tidak akan mendapatkan syafaat. Wasyafa'atu mutsbatah hiya allati takunu ba'da idznillah wa li ahli tauhid. Adapun syafaat yang ditetapkan, maka dia adalah syafaat yang takunu ba'da, yakni setelah syafaat yang didapatkan setelah izin dari Allah dan bagi orang-orang yang bertauhid. Ini perbedaan antara kedua syafaat. Intinya bahwa syafaat yang mutsbatah tutlab min Allah, diminta dari Allah. Ya, baru nanti Allah menunjuk sebagian dari hamba-hambanya untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Baik, ini yang jadi background atau latar belakang mereka, mengapa mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai sesembahan. Jadi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah atau untuk dijadikan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Al-qaidatul tsalitsah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sekelompok manusia yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Apa perbedaannya? Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum ya man ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Contohnya orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa, seorang nabi, dan juga menyembah ibunya Maryam, seorang wanita salihah. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Qatalahum Rasulullah jami'an wa lam yufarriq bainahum. Semuanya diperang oleh Rasulullah SAW dan beliau tidak membeda-bedakannya. Sehingga ya, kalau ada orang bilang apapun makanannya, minumannya ini, maka apa? Apapun yang disembah tetap dihukumi sebagai syirik. Ya, mau yang disembah itu batu, pohon, ya, malaikat, nabi, orang soleh, semuanya syirik. Tidak dibeda-bedakan oleh nabi. Nabi tidak mengatakan kemudian, oh yang menyembah batu saja itu musyrik. Enggak. Oh yang menyembah pohon saja itu musyrik. Enggak. Yang menyembah wali pun musyrik. Yang menyembah nabi pun musyrik. Ya. Orang-orang Nasrani kurang apa? Ya, yang mereka jadikan sesembahan adalah Nabi Isa, salah satu dari ulil azmi minar rusul. Ya. Tapi tetap saja dikafirkan dalam ajaran agama kita dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kesimpulannya, apapun yang diibadahi selain Allah, maka itu termasuk dalam kesyirikan tanpa kecuali. Kata beliau, al-qaidatul tsalitsah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam buitsa ila unasin minal musyrikin. Minhum man ya'budu al-malaikah, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa minhum man ya'budu al-asnama wal ahjara wal asjar, wa minhum man ya'budu al-awliya wa salihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dari kalangan musyrik. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan, di antara mereka ada yang menyembah berhala, pepohonan, batu dan pepohonan, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan para orang saleh. Faedah hadirnya. Wa hadza min qubhi syirk anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahid bi khilafil muwahhidin fa inna ma'budahum wahid subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang beliau sebutkan ini menunjukkan keburukan kesyirikan. Syirik itu buruk. Ya, kenapa? Bahwa pelaku kesyirikan la yajtami'una ala syai'in wahid. Mereka tidak berkumpul ya, beribadah pada satu perkara. La yajtami'una ala syai'in wahid. Ya. Bahkan agamanya masih satu, tapi sesembahannya beda-beda. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya. Kenapa? Dalam satu agama kita nggak berbicara agama yang berbeda. Dalam satu agama dewanya banyak. Ya, dewanya banyak. Bahkan bukan hanya dewa, ada dewi, dewa-dewi. Ya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada yang menyembah, ya dewanya, ya apa, orang tua, bentuknya orang tua. Ada yang bentuknya seorang dewi, ya, ada yang bentuknya macam-macam. Ada yang menyembah dalam satu agama ini, ada juga yang menyembah sapi, ada yang menyembah ular dalam satu agama. Maka ini menunjukkan kejelekan syirik. Bahkan dalam satu agama pun mereka punya Tuhan yang berbeda-beda. Bi khilafil muwahhidin, fa inna ma'budahum wahid. Berbeda dengan kaum muwahhidin, karena yang mereka sembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Apakah rob-rob, sembahan-sembahan tuhan-tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tidaklah kalian beribadah kepada yang selain Allah kecuali kepada nama-nama yang kalian sendiri yang memberikan. Ya. Ada wahyu yang turun memberikan nama dewa ini, dewa itu. Mereka sendiri yang buat-buat. Ya, dari folklore, dari legenda-legenda yang mereka buat-buat. Ya. Ini menunjukkan kejelekan syirik. Kemudian di antara ya di antara sisi negatif dari kesyirikan juga kata beliau, famin salbiyati syirki wa abatilihi, termasuk dari sisi negatif kesyirikan dan kebatilannya, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'una dhabitun li'annahum yasiruna 'ala al-asr, li'annahum la yasiruna 'ala al-asr. Bahwa ahli syirik mereka berbeda-beda dalam peribadahan. Ya. Tidak berkumpul dalam suatu batasan. Ya. Selain mereka berbeda-beda apa yang mereka sembah, cara beribadahnya pun berbeda. Ya. Saya baru aja pulang dari Malaysia, kan orang Malaysia itu lebih banyak interaksinya dengan orang-orang non-muslim ya, karena sana lebih multi etnik. Ya. Di sana ada yang share video, ada acara di sana mandi di kumbangan tai sapi. Karena sapi itu kan apa hewan yang mulia ya di sebagian agama, kalau saya disebut lah nanti kena undang-undang itu. Mereka menganggap sapi itu hewan yang mulia. Jadi di negara-negara yang mayoritas sana dibebaskan sapi. Kadang kalau ada sapi berhenti tengah jalan, mereka enggak berani apa ngelakson. Kalau antum di tengah jalan ngelakson tabrak gitu. Tapi kalau sapi di tengah jalan minggir mereka. Cik. Takut nabrak sapi, takut ngelakson sapi. Ya. Karena mereka begitu memuliakan. Makanya kaum muslimin sebagian dipersekusi di sana. Ya, yang jual daging sapi itu ditangkap kemudian dipukuli oleh mereka. Karena bagi mereka itu adalah dewa yang perlu dimuliakan. Ya. Nah, itu ada ritual mereka kumpulkan itu. Kalau kita di sini kan masih apa? Satu sapi aja ya, kerbau bule. Kiai Selamat itu diambil. Masih satu, mereka enggak dikumpulin tai-tainya. Kemudian mereka mandi dalam kubangan tai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam. Ya. Kenapa kok banyak cara-cara ibadahnya, macam-macam cara ibadahnya? Ya, karena mereka tidaklah berjalan di atas asal pokok dalam peribadahan. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim wa di'ayatihim wa di'ayatil mudillin. Ya. Karena mereka berjalan pada ahwa-ahwa nafsu mereka, pengakuan-pengakuan saja, pengakuan-pengakuan yang sesat. Ya. Fatakfur tafarruqatihim, fatakfur tafarruqatuhum, maka jadilah banyak ya perpecahan mereka terjadi dengan demikian banyak. Ya, perpecahan, perbedaan itu sangat luar biasa antara kaum musyrikin. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan, ini bagus sekali faedah dari beliau. Ya, seorang budak yang punya satu tuan, hidupnya akan bahagia. Karena dia cuma punya satu majikan saja. Ambilkan minum, ambilkan makan. Tapi coba satu budak punya banyak majikan. Yang ini minta minum, yang ini minta makan, yang ini minta dicucikan, yang ini minta dicapek dia. Aduh, gimana ini apa? Kayak kadang-kadang pembantu satu, majikannya orang lima di rumah, itu pasti stres dia. Ya, tuan minta ini, nyonya minta itu, non minta ini. Ya, kalau ada laki-laki apa biasanya manggilnya? Kan non itu untuk majikan yang muda perempuan. Tuan muda gitu ya, tuan muda minta ini, bingung kan? Nah, itulah keadaan orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan, alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Perhatikan ayat ini ya, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membuat permisalan, ya, ada seorang budak yang dimiliki oleh beberapa majikan, mutasyakisun, yang saling berselisih. Dengan warojulan salaman lirojulin, dengan seorang budak yang dia dimiliki oleh satu orang majikan saja. Ya. Hal yastawiyani masalan, apakah akan sama keadaan keduanya? Ya. Segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Apa penjelasan ayat ini kata beliau? Falladhi ya'budullaha wahdah. Ya. Walladhi ya'budullaha wahdah. Mithlul mamluk alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahmah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini seperti seorang budak yang punya majikan satu saja. Maka kemudian dia apa? Murtah. Tenang dia dengan majikan yang satu tadi. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahmah. Dia tahu apa yang diinginkan oleh tuannya, dia tahu apa yang ya dikehendaki oleh tuannya, maka dia pun bahagia, enak dia. Lakin al-musyrik ya, mitul ladzi lahu iddatul malikin. Adapun seorang musyrik itu seperti seorang budak yang memiliki banyak pemilik, banyak majikan. Ma yadri man yurdi minhum kullu wahidin lahu hawa. Ya. Dia tidak tahu ya mana, siapa di antara majikan ini yang menyukai dirinya. Kenapa? Karena semuanya itu memiliki hawa nafsu. Wa kullu wahidin lahu talab. Setiap dari majikannya memiliki keinginan, ingin dia untuk melakukan perbuatan, suatu perbuatan. Wa kullu wahidin lahu rahbah. Setiap dari mereka memiliki hasrat. Kullu wahidin yuridu an ya'tiya indah. Setiap dari majikannya ini menginginkan dia untuk datang kepada tuannya. Ya, misalnya dipanggil dalam satu waktu ya. Ini juga terasa ya kalau ada pembantu, pembantu di satu rumah, semua penghuni rumah jadi tuan dia. Ya. Makanya biasanya apa? Bibi gitu ya di rumah. Enggak tahu lah, enggak punya pembantu soalnya. Bibi ya, manggil tuannya, manggil nyonyanya, manggil. Bingung dia mau yang mana ini? Ya, sepertilah keadaan kira-kira orang musyrik. Ya, dia memiliki banyak sesembahan, maka dia bingung mana yang harus dia penuhi panggilannya. Walihada qala subhanahu daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun, yakni yamliku iddatul ashqas la yadri man yurdi minhum. Yani apa? Allah memisalkan, Allah memberikan permisalan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa majikan yang berselisih, ya, di mana dia tidak tahu. Dia tidak tahu mana yang akan ridha kepada dirinya. Wa rajulan salaman dirajulin, ay malikuhu syakhsun wahid. Kemudian Allah bandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki satu orang majikan. Hadza yartahmah, maka dia akan merasa tenang dengan majikannya tersebut. Hadza mathalun darabahu Allahu lil musyrik wa lil muwahhid. Inilah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang musyrik dan seorang muwahhid. Wal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim. Baik, selesai kita dalam permasalahan pemisalan tadi ya. Intinya orang yang musyrik dia tidak akan merasa tenang karena banyak yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Kaum musyrikin berbeda-beda dalam peribadahan mereka, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatalal wasaniyin. Beliau memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Qatalal yahud wan nasara. Beliau memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa qatalal majus. Beliau juga memerangi orang-orang Majusi. Wa qatala jami'al musyrikin. Beliau memerangi seluruh kaum musyrikin. Wa qatala alladhi ya'buduna al-malaika. Beliau juga memerangi orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Wa alladhina ya'buduna al-awliya as-salihin. Demikian juga orang-orang yang beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum. Beliau tidak membeda-bedakannya sama sekali. Fahada fihi raddun ala alladhi yaqulun alladhina ya'budu as-sanam laisa mithlu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Maka ini merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa penyembah berhala tidaklah sama dengan orang yang menyembah orang saleh atau menyembah malaikat dari kalangan para malaikat. Ya'na haula ya'buduna ahjaran wa asyjaran wa ya'buduna jamadat. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laisa mithlu alladhi ya'budu al-asnam. Ya. Mereka menyembah pohon batu-batuan, mereka menyembah pohon-pohonan, mereka menyembah benda-benda mati. Beda. Adapun orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, wali dari wali Allah, maka tidaklah sama dengan orang yang menyembah berhala. Ini kata mereka. Ya, yang kita ibadahi ini kan orang saleh. Ya, yang kita minta ini kan ke orang saleh. Beda dong dengan mereka yang mintanya kepada batu. Ya. Wa yuriduna bidzalika annallazi ya'budul qubur al-an yakhtalifu hukmuhu 'anallazi ya'budul asnam. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan dengan ucapannya tadi, ya, untuk menegaskan bahwa orang yang menyembah kubur di masa kita ini tidak boleh disamakan dengan hukumnya dengan orang yang menyembah berhala. Ya. Yakhtalif, beda. Bedakan dong, ya. Sekarang yang kita minta itu wali kok, Habib Fulan yang dulu menyebarkan Islam di sini, ya. Bahkan ditakut-takuti lagi ya. Ya, antum tuh nggak masuk Islam kalau nggak Fulan ini yang berjuang menyebarkan Islam. Ya, maka kata mereka fala yukfar, maka orang yang seperti itu tidaklah dikafirkan, wala yuktabaru amaluhu hada syirkan, dan apa yang mereka lakukan meminta ke kuburan-kuburan tadi tidaklah teranggap sebagai kesyirikan, wala yajuz qitalu, dan tidak boleh memerangi mereka. Ini syubhat dari kalangan musyrikin, para penyembah kubur. Ya, musyrikin dahulu kata mereka menyembah benda-benda mati, sementara kami tidak melakukan hal yang demikian. Yang kami minta adalah orang-orang saleh. Fanaqul, maka kita katakan ar-rasul lam yufariq bainahum. Nabi SAW tidak membeda-bedakan mereka. Balitabarahum musyrikina kullihum akullihim. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa mereka adalah musyrik. Kullahum, semuanya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Beliau menghalalkan darah dan harta mereka. Darah yang boleh ditumpahkan, harta yang boleh diambil. Lam yufarriq bainahum. Beliau tidak membedakan antara mereka. Waladina ya'buduna al-masih, contohnya, ya, di antara mereka ada yang menyembah al-masih Isa ibn Maryam. Wal-masih Rasulullah. Adapun Isa al-masih adalah Rasulullah. Wa ma'ahada qatalahum. Walaupun yang mereka ibadahi adalah al-masih, Nabi SAW tetap memerangi mereka. Wal-yahud ya'buduna uzairan. Dan Yahudi di masa Nabi SAW, mereka beribadah kepada Uzair. Ya. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim. Uzair dalam keadaan Uzair itu merupakan nabi mereka atau termasuk orang-orang saleh di kalangan mereka. Qatala Rasulullah SAW lam yufarriq bainahum. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak membedakan di antara mereka. Fasyirku, kata beliau, la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Maka syirik tidak membeda-bedakan antara yang diibadahi itu seorang laki-laki saleh atau berhala atau pohon, ya, atau batu atau pohon, karena sesungguhnya kesyirikan huwa ibadatu ghairillah ka'inan man kan. Yang disebut sebagai kesyirikan adalah ibadah kepada yang selain Allah apapun bentuknya. Walihada yaqul wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya Al-Qur'an Allah berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa kalimatu syai'an nakiratan, nakiratun fi siyaqin nahi. Ta'ummu kulla syai'in. Dalam bahasa Arab, syai'an di sana nakirah. Nakirah masuk ke dalam sebuah kalimat pelarangan, wala tusyriku. Ya. Nakira fi siyaqin nahi tufidul umum. Nakira, isim nakira yang masuk ke dalam pelarangan, kalimat pelarangan ini memberikan faedah umum. Maka segala sesuatu, segala bentuk kesyirikan itu terlarang. Baik. Minal malaika war rusuli was salihin wal auliya wal ahjar wal asjar. Baik itu malaikat, ya, syiriknya itu kepada malaikat ataupun kepada para rasul atau kepada orang-orang saleh, kepada para wali atau kepada batu-batuan dan pepohonan, semuanya dilarang. Kenapa? Karena dalilnya umum. Dalilnya umum. Kemudian dalam matan disebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Rangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Ya. Fitnah di sini yang dimaksud adalah kekufuran. Segala macam bentuk kekufuran. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan jadilah agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dalil di sini adalah dalil ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqi bainahum hasabi ma'budatihim. Ini merupakan dalil untuk memerangi kaum musyrikin tanpa membeda-bedakan antara mereka, tanpa membeda-bedakan apa yang mereka sembah. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum hadha 'amun likullil musyrikin. Lam yastathna ahadan. Maka kata qatiluhum di sini umum, mencakup semua kaum musyrikin, tidaklah dikecualikan seorang pun. Tsumma qala hatta la takuna fitnah wal fitnatu syirk. Kemudian Allah berfirman sampai tidak lagi fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Ila yujadu syirk hadza amm. Tidak ditemukan lagi kesyirikan, dan ini sifatnya umum, segala bentuk kesyirikan. Sawa'an asyirku fil awliya wa salihin aw bil ahjari aw bil asjar aw bil syamsi aw bil qamar aw bil qamar. Sama saja apakah kesyirikan itu ya dengan para wali, dengan orang-orang saleh, atau dengan bebatuan, atau dengan pepohonan, atau dengan matahari, atau dengan bulan, sama saja. Jadi dalil-dalil yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin ini dalilnya sifatnya umum, tidak hanya khusus bagi penyembah berhala saja. Wa yakunu din takunu ibadah kulluha lillah, sehingga ibadah itu hanya diperuntukkan bagi Allah. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala siapapun itu. Wala farqa baina syirki bil awliya was salihin aw bil ahjari aw bil asjar aw bi syayatin aw ghairihim. Maka tidak ada perbedaan. Syirik itu mau dilakukan kepada aulia, ya, yang disebutkan dengan Allah itu mau para wali, orang-orang saleh, ya, kemudian bebatuan atau pepohonan atau dengan syaitan sekalipun, maka ini tetap dianggap sebagai kesyirikan. Ini faedah umumnya, bahwa segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu dihukumi dengan kesyirikan. Ya, walaupun itu yang disembah adalah para wali, orang-orang saleh, tanpa ada pengecualian. Baru kemudian beliau memberikan perincian. Wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil bahwa ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kalian bersujud kepada bulan. Dan la'ala hunaka man yasjud lisyamsi wal qamar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Wa li hadza nahha Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil sholati 'inda thulu'i syams wa 'inda ghurubiha. Ya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. La yata'ru ahadukum falyusalli inda turu'i syams wala inda ghurubiha. Janganlah kalian ya menyengaja dia sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saddan lidzari'ah? Untuk menutup pintu kejelekan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat ketika pas matahari terbit dan matahari terbenam untuk menutup pintu kejelekan? Kenapa? Li'anna hunaka man yasjud li syamsi inda tulu'iha wa yasjud laha inda ghurubiha. Karena di sana ada sekelompok orang yang bersujud kepada matahari ketika dia terbit dan bersujud kepada matahari ketika dia terbenam. Fanahaina an nusalliya fi hadainil waqtain. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat pada dua waktu ini. Wa in kana as-shalatu lillah, walaupun sholatnya itu untuk Allah. Lakin lamma kana fi sholati fi hadha waqt musyabahatan bi fi'l al-musyrikin muni'a min dhalika saddan lidzari'ah allati tufti ila syirik. Walaupun yang dilakukan adalah sholat bagi Allah, akan tetapi ketika sholat itu ya waktunya menyerupai perbuatan kaum musyrikin, maka dilaranglah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang bisa membawa kepada kesyirikan. Wa rasul ja'a bin nahi ani syirik wa sadda dhara'iyahu al-mufdiyatu ilaih. Wa sadda dhara'iyahu al-mufdiyata ilaih. Maka Nabi SAW datang dengan larangan dari perbuatan syirik dan menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ya, intinya ayat ini menunjukkan bahwa ada yang menyembah matahari. Di masa kita juga ada ya orang-orang ajaran agama Shinto. Makanya dahulu ketika kita dijajah oleh Jepang, ya kaum muslimin para ulama menolak apa yang diperintahkan oleh kekaisaran Jepang. Setiap pagi itu harus menunduk ke arah matahari. Namanya itu Seikrei. Ya. Seikrei atau ya Seikrei ya, menunduk ke arah matahari. Ya, dan demikian tidak diperbolehkan. Baik, jadi Nabi diutus kepada ada sekelompok kaum juga yang dia menyembah matahari. Makanya Nabi melarang kita untuk sholat ketika matahari terbit dan terbenam. Qalawa dalil malaikat. Sekarang dalil bahwa ada yang menyembah malaikat. Qalhu ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan tidaklah ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Ini juga dalil ya dalla ala anna hunaka man abada al malaika wan nabiyyin wa anna dhalika syirkun. Ini dalil ya bahwa di sana ada yang menyembah malaikat dan para nabi, dan bahwasanya hal yang demikian termasuk kesyirikan. Wa ubadul kubur al-yaum yaquluna alladhi ya'budul malaika wan nabiyyina was-salihin laisa bikafir. Para penyembah kubur pada hari ini, di hari kita ini, mereka mengatakan orang-orang yang beribadah kepada malaikat, kepada para nabi dan orang-orang saleh bukanlah orang kafir. Ya, ini ucapan mereka. Kemudian wa dalilul anbiya, dalil yang menunjukkan bahwa ada yang menyembah kepada para nabi, menyembah para nabi adalah firman Allah, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kemudian dalil yang menunjukkan ada yang menyembah nabi adalah firman Allah, apabila dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa, wahai Isa putranya Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah, dua sesembahan selain Allah? Maka Isa mengatakan, maksud engkau ya Allah, tidaklah mungkin bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. Apabila aku mengatakannya, maka sesungguhnya engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dalil, ya, bahwa Nabi Isa diibadahi selain Allah. Wa hadha fi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mithla ibadatil asnam. Ini dalil bahwa penyembahan kepada para nabi ini adalah syirik seperti penyembahan kepada berhala. Wa fihi raddun ala man farraqa fi dhalika min ibadatil kubur. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada orang yang membedakan membedakannya dengan ibadah kubur. Fa hadza fi radul ala haulai alladzi yaqulun inna syirka ibadatul asnam. Dan di dalam ayat ini juga terdapat dalil yang menunjukkan ya atau bantahan bagi mereka yang mengatakan sesungguhnya kesyirikan adalah peribadahan kepada berhala. Wala yastawi indahum baina man 'abada al-asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Menurut mereka ya la yusawa indahum baina ibadat baina man 'abada al-asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Mereka ya mengatakan tidak sama orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah wali atau menyembah laki-laki atau orang-orang yang soleh. Wa yunkiruna at-taswiyata baina haula. Mereka mengingkari penyamaan kedua perkara tersebut. Wa yas'umuna anna syirka maqsurun 'ala ibadatil asnam faqat. Mereka mengira bahwa kesyirikan itu hanya terbatasi pada peribadahan kepada berhala saja. Wa hadza min al-mughalafati al-wadihah min nahiyatain. Maka apa yang mereka sebutkan ketika mereka membedakan peribadahan kepada orang soleh dengan peribadahan kepada berhala, maka ini bisa dibantah dari dua sisi. Sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil Qur'an ankara 'ala al-jami' wa amara bi qitalil jami'. Sisi yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingkari segala bentuknya, semua yang diingkari oleh Allah. Dan Allah memerintahkan untuk memerangi seluruhnya. Ya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidin sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah malaikat atau orang yang menyembah orang-orang saleh. Jadi tidak ada beda sama sekali. Ya, mau yang Anda sembah itu adalah orang saleh tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu salihin qauluhu ta'ala ulaika alladhi yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dalil bahwa ada di antara mereka yang menyembah ya orang-orang saleh adalah firman Allah, mereka itu ya orang-orang yang mereka seru, mereka ini susah ya karena pakai domir ya, orang-orang yang mereka seru, maka sesembahan-sesembahan tersebut mengharapkan kedekatan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharap rahmat Allah dan takut kepada adab-Nya? Ya, jadi kaum musyrikin itu menyembah sekelompok manusia, padahal manusia itu sendiri berusaha bagaimana agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin menyembah sekelompok manusia. Manusia-manusia ini adalah orang-orang yang saleh, yang mereka ini sendiri berusaha bagaimana caranya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh yang mereka sendiri masih berusaha untuk dekat dengan Allah. Qila dikatakan nazalat hadhil ayah fi man ya'budul masih wa ummahu wa uzairan. Dikatakan oleh sebagian ulama Abu Tafsir bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah al-masih, ibunya dan juga Uzair. Fa'akhbaru subhanah annal masiha wa ummahu Maryam wa Uzairan kullahum ibadun lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa al-Masih, ya Isa al-Masih, ibunya Maryam dan juga Uzair semuanya adalah hamba Allah. Yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatah. Mereka ini, mereka bertiga itu masih berusaha untuk dekat dengan Allah, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah dan takut kepada azab-Nya. Fahum ibadul muhtajuna ilallah muftakiruna ilaih yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bita'ah. Maka mereka bertiga ini, yakni Isa al-Masih, Maryam dan Uzair, semuanya adalah hamba yang membutuhkan kepada Allah, yang butuh kepada Allah, Ya, mereka berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Allah dengan ketaatan, dengan melakukan ketaatan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka berharap kedekatan kepada Rabb mereka. Al-wasilah di sini maksudnya adalah al-qurb, kedekatan. Padalla ala annahum ya la yuslihuna lil ibadati li'annahum basharun muhtajun fuqara yad'una Allah yad'una rahmatah wa yakhafuna 'adzabah wa man kana kadhalik la yuslihu ay yu'bad ma Allah. Ya, dalam ayat ini dikatakan bahwa Nabi Isa, Maryam dan Uzair ini masih membutuhkan Allah. Mereka masih berusaha melakukan ketaatan demi ketaatan agar semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Oh, mereka masih butuh kepada Allah. Ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang, ya, orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani. Mereka menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam, ya, alaihissalam. Ya, padahal dalam keadaan Isa sendiri, demikian juga Maryam, ketika mereka hidup, mereka masih berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qaulu tsani. Sekarang pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat tentang ayat ini. Annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin. Fa aslama al-jin wa lam ya'lam haula alladhi ya'budunahum bi islamihim wa saru yataqarrabuna ila Allah bi ta'ati wa dhara'ah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah fa hum 'ibadun muhtajunan muhtajun fuqara la yuslihu lil ibadah ya aw la yasluhu la yasluhuna lil ibadah. Adapun pendapat yang kedua, bahwa ayat ini turun kepada sekelompok manusia dari kalangan musyrikin yang dahulunya mereka menyembah para jin. Kemudian jin tersebut masuk Islam, namun mereka tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui keislaman jin tersebut. Lalu mereka, ya, jin tersebut setelah dia masuk Islam, ya yataqarrabuna ila Allahi bita'ah wa dhara'ah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Maka para jin-jin yang tadinya disembah, mereka pun berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan perendahan diri, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab-Nya. Fahum ubadun muhtajuna fuqara la yasluhuna lil ibadah. Maka mereka sesungguhnya adalah hamba-hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Ini versi yang kedua. Versi yang pertama itu turun kepada Isa, Maryam dan Uzair. Versi yang kedua itu turun kepada jin yang telah masuk Islam. Ya. Walaupun berbeda-beda versinya, kata beliau, wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimah fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatu salihin. Mau yang mana saja tafsir yang kita ambil, maka tetap saja ayat ini menunjukkan tidak bolehnya beribadah kepada orang-orang saleh. Sawa'an kanu minal anbiya was-siddiqin aw min awliya as-salihin. Sama saja, apakah itu kepada para nabi, kepada orang-orang siddiqin, atau kepada para wali dan orang-orang saleh, fala tajuzu ibadatuhum, tidak boleh beribadah kepada mereka, li'anna kulla ibadatun lillah fuqara ilaih, ubadun lillah, karena semuanya merupakan hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah. Fa kaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa ala, maka bagaimana mungkin mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai enggak kita ini? Masih banyak rupanya ini. Ya. Kita baca saja dengan cepat. Qala wal wasilatu ma'naha at-ta'atu wal qurb, fa hiya fil lughah asy-syai' alladhi yuwassilu ila al-maqsud. Wasilah dalam ayat ini maksudnya adalah ketaatan dan kedekatan. Karena wasilah secara bahasa artinya sesuatu yang menyambungkan kepada apa yang diinginkan. Falladhi yuwassilu ila ridallah wa jannatihi wal wasilah ila Allah. Maka segala sesuatu yang menyambungkan kepada ridha Allah dan surganya itulah disebut sebagai wasilah kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan wasilah itu bukan person yang menjadi perantara, tapi perkara amal ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah, itulah namanya wasilah. Ini yang maksud wasilah dalam ayat ini, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, waqtabu ilaihi wasilah, cari perantara kalian, cari sosok yang memperantari kalian. Ini pemahaman yang keliru. Ya, yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah segala amalan-amalan yang disyariatkan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Hadhihi al-wasilah al-mashru'ah fi qawlihi ta'ala wabtagu ilaihi al-wasilah. Inilah makna dari wasilah yang disebutkan oleh Allah, wabtagu ilaihi al-wasilah. Amal muharifuna al-mukharifuna fayaquluna al-wasilatu an taj'ala bainaka wa bainallah wasitah min al-awliya wa salihin wal amwat taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqaribuna liyuqaribuka ila Allah. Tapi orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasilah adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara, baik itu seorang wali atau seorang yang saleh atau orang yang telah meninggal dunia, engkau jadikan dia sebagai perantara. Ini pemahaman yang keliru terhadap ayat. Ya. Kemudian ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa. Apa yang mereka sebutkan ini sama dengan yang diucapkan oleh kaum musyrikin. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sama. Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Fa ma'na al-wasilati inda ha'ula al-mukharrifin an taj'ala bainaka wa bainallah wasitatan tu'arifullaha bika wa tanqulu lahu hajataka wa tukhbiruhu anki. Orang-orang yang menyimpang ini, mereka mengatakan bahwa wasilah yang dimaksud adalah engkau menjadikan antara engkau dengan Allah perantara, kemudian dia yang mengenalkan engkau kepada Allah, dia yang mengkhabarkan, menukilkan hajat-hajatmu kepada Allah, dan mengkhabarkan ya apa yang kau butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jalla wa ala la ya'lam. Seakan-akan Allah itu tidak tahu. Jadi mereka menyamakan Allah itu seperti raja, itu perantara agar kita bisa menyampaikan hajat kita. Ya, butuh channel. Padahal dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan, langsung kepada Allah. Aw ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'dama yaluhu 'alaihi bil wasa'id ta'ala Allahu amma yaqulun. Atau mereka seakan-akan mengatakan Allah itu bakhil, Allah itu pelit, Allah tidak memberikan anugerah kecuali ya ada yang apa bermanis-manis dengan Allah. Ini perantara-perantara tadi bermanis-manis dengan Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, sama seperti orang nyogok gitu ya, ngirim utusan, nyogok dulu lah nanti biar duit proyek turun misalnya. Ya. Maka ini merupakan kebatilan mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Walihada yushabihuna 'ala an-nasi wa yaquluna Allahu jalla wa ala yaqul ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah fadalla 'ala anna ittikhadhal wasa'id min al-khalqi ila Allahi amrun mashru'. Maka kemudian mereka membuat syubhat di tengah-tengah manusia, membuat kesamaran di tengah-tengah manusia. Mereka mengatakan Allah telah berfirman, mereka ini adalah orang-orang yang menyeru dan mencari ya wasilah kepada Rabb mereka. Dan mereka fadalla ala anna ittikhadha alwasa'id min alkhalqi ila Allahi amrun mashru'. Kata mereka ayat ini menunjukkan bahwa menjadikan, mencari perantara antara kita dengan Allah adalah perkara yang disyariatkan. Kenapa? Li'anna Allah athna ala ahli. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menjadikan perantara tersebut. Ya, ini syubhat mereka ya, jangan diambil, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini syubhat mereka. Lihat ayatnya ini, ya, ada wasilah di sana. Sehingga kita hendaknya membuat wasilah antara kita dengan Allah. Kemudian Allah memuji mereka, ya Allah Subhanahu wa taala memuji juga dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi Wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalannya. Ini ayat yang mereka jadikan syubhat juga, bahwa kita diperintahkan untuk menjadi wasilah, mencari wasilah antara kita dengan Allah, cari sosok yang bisa memperantarai. Ini kesalahpahaman mereka. Yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah amalan saleh. Cari amalan saleh yang bisa mendekatkan diri kalian dengan Allah, itu maksudnya. Ya, cari amalan saleh yang bisa mendekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu innallaha amarna an nattakhidha alwasilah ilaihi. Wal wasilatu ma'naha alwasitah. Mereka mengatakan di sini, di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengambil wasilah. Dan wasilah maknanya adalah perantara. Hakada yuharifuna al-kalima an mawadi'ih. Fal wasilatul mashru'a fil Qur'an wa fi sunnati hiya at-ta'atul lati tuqarribu ilallah, ya, wa at-tawassul ilaihi bi asma'i wa sifatih. Hadha hiya al-wasilah al-mashru'ah. Maka kita katakan orang-orang ini telah menyimpangkan firman Allah dari tepatnya. Maka wasilah yang disyariatkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Nabi-Nya, adalah ketaatan yang membuat seseorang dekat dengan Allah. Demikian juga bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini adalah wasilah yang masyru'ah. Maka ini adalah wasilah yang disyariatkan. Makanya kembalikan kepada generasi awal Islam, mereka tidak pernah menjadikan Nabi Alaihissalam sebagai berhala, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma tawassulu bil makhluqin ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'ah wa wasilatun syirkiyah. Adapun bertawassul dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan wasilah yang mamnu'ah, yang terlarang, dan wasilah syirkiyah. Kalau dia sudah meninggal, ya. Adapun kalau dia masih hidup, maka boleh saja meminta doa, menjadikan orang sebagai perantara yang meminta mereka untuk berdoa bagi kita. Dan demikian diperbolehkan. Dalil ini sudah kita sebutkan tadi. Baik. Wahia lati takhadaha al-musyrikun min qabl, dan inilah yang dijadikan atau diambil oleh kaum musyrikin terdahulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah wa ladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini yang mereka lakukan, ya, berhala-berhala mereka sembah, pada hakikatnya mereka niatkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wahada huwa syirkul awwalin, inilah merupakan kesyirikan, ya, orang-orang terdahulu. Wal akharin sawa'un bisama, dan juga kesyirikan yang terjadi di masa sekarang, masa-masa akhir, sama. Wa in sammuhu wasilatan fahuwa syirku bi'aini, walaupun mereka menyebutnya sebagai wasilah, maka ini merupakan kesyirikan. Walaysa huwal wasilah allati syara'ah Allah, maka yang demikian ini bukanlah merupakan wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kesyirikan itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah abadan. Jadi yang namanya kesyirikan itu tidak akan dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa innama asy-syirku mub'idun 'anillah. Hanya saja yang namanya kesyirikan ini akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Fa kaifa yuj'al asy-syirku wasilatan ya ila Allah Fakaifa yaj'alu fakaifa yaj'alu syirka wasilatan ilallah? Maka bagaimana ya dia menjadikan kesyirikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ta'alallahu amma yaqulun. Ya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia katakan. Asyahidu minal ayat, kemudian syahidnya dari ayat tadi, apa korelasinya dengan pembahasan kita? Anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budu salihin. Bahwa di sana ada kaum musyrikin yang menyembah orang-orang saleh. Li'anna Allah bayyana dzalik, karena Allah telah menjelaskannya. Wa bayyana anna haula allazi ta'budunahum hum 'ibadun fuqara. Dan Allah menjelaskan bahwa mereka yang diibadahi, mereka yang disembah, ya, yang disembah ini sesungguhnya hanya hamba, hamba yang fakir, hamba yang membutuhkan Allah. Yabtaghuna ila rabbihim wasilah, mereka ya mendekatkan atau mereka menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ilaihi bita'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah? Yatasabaquna ilallah, mereka berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala bil ibadati li faqrihim ilallahi wa hajatihim. Ya, mereka berlomba-lomba menuju Allah dengan ibadah mereka karena butuhnya mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Demikian juga karena mereka membutuhkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluh ayyakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau demikian keadaan mereka, mereka saja masih membutuhkan kepada Allah, masih membutuhkan Allah, tidaklah layak mereka untuk dijadikan sesembahan ya yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ya? Sebenarnya ayat yang pertama itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang soleh juga tidak boleh. Qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya, ingatlah ketika Isa mengatakan, Isa putranya Maryam mengatakan tadi apa Allah mengatakan kepada Isa putranya Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ini juga dalil bahwa di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, bukan hanya nabi. Nah, dari mana kita bisa mengatakan bahwa ayat yang sebelumnya wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ini kan dalil kata beliau wa dalil anbiya, ini dalil penyembahan kepada nabi ya, bahwa ada yang menyembah nabi Isa. Tapi ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ada di antara kaum musyrikin yang menyembah orang saleh. Dari sisi mana? Maryam, ibunya Isa, seorang wanita salehah, dijadikan sesembahan selain Allah. Kenapa sedul? Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya, wa qauluhu wa dalilul ahjar wal ahjar qaulullah ta'ala afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Dalil bahwa ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah dalam surat An-Najm, ya, maka pantaskah kalian menjadikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai sesembahan selain Allah? Ya. Maka di sini dalam ayat ini dalil bahwa ada yang menyembah pepohonan, bebatuan dan pepohonan. Ya. Kata Allah, afara'aitum hadza istifham inkari. Ai akhbiruni min babi istifham inkari wa taubih. Coba jelaskan ya. Afara'aitum, coba jelaskan kepadaku. Bagaimana kalian bisa menjadikan Lata, Uzza dan Manat itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa? Ya, mereka dijadikan sesembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa dahulu ada berhala namanya Lata, Uzza dan Manat. Di antara mereka ini, dari antara berhala ini bentuknya ada yang batu dan ada yang pohon. Kita baca penjelasannya lebih lanjut. Qala allata. Taknya enggak ditasydid. Allata. Allata bi takhfifit ta. Ya, kalau dibaca lata tanpa ditasydid taknya, ismu sanamin fi Taif huwa ibaratun an sahratin manqushah alaiha baitun mabniyun wa alaihi ya sita'ir wa alaihi sata'ir yudahil Ka'bah wa haulahu sahah wa indahu sadanah kanu ya'budunaha min dunillah azza wa jal wa hiya litakif wa ma walahum min al-qabail ya yufakhiruna biha. Lata, lata ini adalah kalau dia tidak ditasydid lata maka dia merupakan nama berhala di Taif. Bentuknya adalah batu yang dipahat, makanya dikatakan batu. Ya, kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah dan dikelilingi dengan tirai-tirai mirip dengan Ka'bah. Dan kemudian sekitarnya ada dinding dan dia memiliki juru kunci. Ya. Sadanah, juru kunci. Dahulu mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala Lata ini dimiliki oleh Bani Thaqif dan sekutu-sekutunya dan suku-suku yang bersekutu dengannya. Mereka bangga atau berbangga dengan Lata ini, dengan Lata ini. Kemudian versi yang kedua, wa quria afara'aitum Lata bi tasydidit ta. Lata dengan ditasydidnya. Maka ini adalah isim fa'il dari Lata yaluttu wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sabir wa yut'imuhu lil hujjaj. Adapun Lata dengan tasydid ini dari kata Lata yaluttu membuat adonan. Yang dimaksud adalah seorang yang saleh yang dahulu membuat adonan roti untuk diberikan sebagai makanan bagi orang-orang yang berhaji. Falamma mata banu ala qabrihi baitan. Ketika dia mati, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah rumah. Wa arbu alaihi as-sadair. Kemudian menaruh tirai-tirai di sekelilingnya. Fa sara ya'budunahu min dunillah, hadha huwa al-lat. Jadilah mereka sebagai sesembahan yang diberi selain Allah dan inilah dari inilah al-lat. Jadi ada dua versi tentang al-lat. Bisa jadi dia sebuah kuburan ya atau sebuah batu, sebuah batu. Ya. Al-muhim dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Uzza. Apa itu Uzza? Syajarat minas salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Thaif. Adapun Al-Uzza adalah pohon-pohon, kumpulan pohon-pohon, pohon salam. Ya, pohon salam di Wadi Nakhlah yang terletak di lembah Nakhlah antara Mekah dan Taif. Haulaha binaun wasata'ir wa sata'ir. Di tengah apa? Di sekelilingnya ada bangunan-bangunan dan tirai-tirai. Wa indaha sadanah dan dia memiliki juru kunci. Wa fiha syayatin yukallimunan nas. Dan dia juga memiliki syaitan yang berbicara kepada manusia. Wa yadhunnu al-juhal anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat aw hadha al-bait alladhi banuhu ya aw banuhu ma'a anna alladhi takallamuhum hiya syayatin litudillahum an sabilillah. Ya. Maka di sana ada setan yang duduk di Uzza tadi, di berhala Uzza. Dia mengajak berbicara manusia sehingga orang-orang bodoh mengira bahwa yang mengajak mereka berbicara adalah pohon-pohon tadi. Ya, Uzza tadi yang mengajak dia berbicara. Atau rumah yang dibangun di sekitar Uzza tadi yang mengajak mereka berbicara. Padahal yang mengajak mereka berbicara adalah setan-setan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadha sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Maka Uzza ini adalah berhalanya orang-orang Quraisy dan ahli Makkah serta orang yang berada di sekitar mereka. Ya, makanya kata siapa Abu Sufyan ketika perang Uhud, kami punya Uzza. Ya. Wala Uzza lakum. Adapun kalian tidak memiliki Uzza. Ini Uzza bentuknya adalah pepohonan. Kemudian wa mana? Mana sohratun kabirah fi makanin yaqa'a qariban min Jabal Qudai. Adapun mana adalah sebuah batu yang besar di tempat, di sebuah lokasi, sebuah tempat yang terletak dekat dengan Bukit Qudai antara Mekah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ati wal Aus wal Khazraj. Dulu dia ini menjadi berhala bagi Bani Khuza'ah, Bani Aus dan Bani Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Dan dahulu mereka berihram dari manat ini ketika ingin melaksanakan haji. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka mengibadahinya ya selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam sebuah riwayat dia disebut manat dari kata manan yang berlimpah. Kenapa dia disebut manat? Karena dahulu orang-orang menyembelih hewan kurban di batu tersebut. Sehingga ya darah tadi melimpah ruah di batu tersebut, sehingga dia disebut sebagai manat ya, yang melimpah. Fahadal asnam ats-tsalatsah hiya akbar asnamul Arab. Maka tiga berhala ini merupakan tiga berhala besar bangsa Arab. Qala Allah Ta'ala afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat. Jadi hal aghnatkum syai'an, hal nafa'atkum, hal nasaratkum, hal kanat takhluq wa tarzuq wa tuhyi wa tumin. Ya. Pantaskah kalian untuk menjadikan mereka sesembahan? Apakah mereka mencukupi kalian, memberi kalian kecukupan? Apakah mereka memberikan kalian manfaat? Apakah mereka memberikan pertolongan kepada kalian? Apakah dahulu mereka yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan yang mati, menghidupkan dan mematikan? Mada wajatum fiha? Apa yang kalian dapatkan dari mereka? Ya. Hadha min babil inkar wa tanbih al-uqul ila an tarji'a ila rusydiha. Ini tujuannya adalah untuk mengingkari dan peringatan bagi akal-akal agar kembali kepada kecerdasannya. Apa yang kalian dapat dari pahala kalian? Ya, apakah pertolongan, apakah rezeki, apa? Fahadhi innama hiya sahrat wa syajarat laisa fiha naf'un wala dhar makhluqah. Maka apa yang kalian sembah ini pada hakikatnya hanya merupakan batu atau pepohonan yang tidak bisa memberikan manfaat atau kemudaratan. Mereka hanya makhluk. Walamma ja'a Allahu bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musharrafah arsala al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan ibn al-Harb ila al-Lab fi Ta'if fahadamaha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka Makkah yang dimuliakan, beliau pun mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb kepada Lab ya yang berada di Taif, kemudian mereka berdua menghancurkannya dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin Walid ila al-Uzza fa hadamaha wa qatala al-ashjar wa qatala jinniyah allati kana fiha tukhatibun nas wa tudilluhum. Demikian juga beliau mengutus Khalid ibn Walid kepada Uzza, maka kemudian Khalid pun menghancurkan Uzza, kemudian memotong pohonnya dan membunuh jinnya yang dahulu mengajak berbicara manusia dan menyesatkan mereka. Wa maha an akhiriha walhamdulillah. Ya. Dan kemudian menghapuskan wa maha an akhiriha, dan menghapuskan atau menghancurkan Uzza tadi. Kemudian wa arsala Ali ibn Abi Talib ila Manat fahadamaha wa mahaha. Kemudian beliau pun mengutus Ali bin Abi Talib kepada Manat, kemudian dihancurkanlah Manat oleh Ali bin Abi Thalib. Wa ma anqadhat nafsaha, dan dia yang berhala-berhala tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri. Fakaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha, bagaimana kemudian dia bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya. Afa ra'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra aina dhahabat, hal nafa'atkum hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushi al-muwahhidin. Kemana mereka pergi? Apakah mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian? Apakah mereka bisa mencegah diri mereka atau melindungi diri mereka dari pasukan Allah Subhanahu wa taala dan pasukan kaum muwahhidin? Ya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan para sahabat. Fahada fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar, bal inna hadhihi al asnam atsalasah kanat hiya akbar asnamihim wa ma ada mahaha Allahu min al wujud wa ma dafa'at anha wa la nafa'at ahlaha faqad ghazahum rasul sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'uhum asnamahum Maka kemudian ini dalil bahwa ada yang berkelada kepada pepohonan dan bebatuan, bahkan ini merupakan tiga berhala terbesar ya di masa tersebut, tiga berhala terbesar kaum musyrikin. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya, hilang sama sekali, dan mereka tidak bisa mencegah melindungi diri mereka, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya. Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin, ya. Akan tetapi berhala-berhala ini tidak bisa mencegah serangan Rasulullah SAW. Maka ini merupakan dalil, ya. Wa hadza fihi mastadalla bihi fastadalla lahu asy-syekh rahimahullah anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjar. Maka ini adalah dalil dari syekh bahwa di sana ada yang menyembah batu-batuan dan pepohonan. Ya subhanallah, basyarun uqala ya'muruna al-asjar wal ahjar al-jamidah allati laisa fiha uqul wa laisa fiha harakah wala hayah aina uqulul bashar. Maksudnya Allah, ada seorang manusia, dia punya akal, tapi dia beribadah, menyembah kepada pohon-pohon, menyembah kepada batu-batu yang mati, mereka benda mati, yang tidak punya akal. Bagaimana mungkin seorang yang punya akal menyembah sesuatu yang tidak punya akal, tidak bisa bergerak, tidak punya kehidupan? Maka mana akal-akal mereka? Ya, Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Ya, Maha Tinggi dan Maha Agung Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Kemudian dalil terakhir yang menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pepohonan, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdi bikufr wa lil musyrikin sidratun yaqifuna indaha wa yanutuna biha asliha tahun yuqalu laha dhatu anwar famararna bi sidratin faqulna ya rasulullah ij'al lana dhatu anwar kama lahum dhatu anwar. Al hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi wa kana mimman aslama Abu Fath ya al masyhur sanah 80 min al hijrah. Abu Waqid Al-Laitsi termasuk orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, ya, menurut pendapat yang masyhur pada tahun 8 Hijriah. Beliau mengatakan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ketika itu kami adalah orang-orang yang baru saja lepas dari kekufuran. Dan kaum musyrikin ketika itu mereka memiliki sebuah pohon. Mereka beriktikaf, ya, bersemedi di pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Biar senjatanya manjur untuk menghancurkan musuh, maka mereka gantungkan senjata tadi di pohon-pohon tersebut. Namanya apa? Dhatu Anwar. Dhatu Anwar. Ya. Yang memiliki gantungan. Nau anwat itu gantungan. Karena banyak yang digantung maka pohonnya disebut dratu anwat. Maka kemudian kami pun lewat di sebuah pohon, kami katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami dratu anwat sebagaimana kaum musyrikin terdahulu mereka memiliki dratu anwat. Bahasa kita hanya, ya Rasulullah, bikinkan dong bagi kami pohon keramat seperti dahulu kaum musyrikin punya pohon keramat. Ya. Katanya di sini juga ada. Kalau antum tutup mata lewat pohon keramat itu artinya nasibnya baik ya. Syirik. Syirik. Sekarang beliau coba jelaskan apa itu dzatu anwar. Yuqalu laha dzatu anwar wal anwar jam'u nawt wa huwa at-ta'liq. Anwar itu ya jamak dari nawt yang artinya gantungan. Ay dzatu ta'liq. Yani pohon yang memiliki banyak gantungan. Kenapa disebut seperti itu? Yu'alikuna biha asliha tahun litabaruk biha. Dahulu kebiasaan kaum musyrikin, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mendapatkan keberkahan dari pohon tersebut. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban walam ya'rifu tauhid tamaman ijallana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Maka diantara para sahabat yang baru masuk Islam, belum mengetahui tentang tauhid secara sempurna, dia pun mengatakan, jadikan bagi kami ya pohon dzatu anwar sebagaimana kaum musyrikin punya pohon dzatu anwar. Wa hadhihi baliyah at-taqlid wa at-tashabbuh. Maka ini merupakan musibah dari ya taklid dan juga meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir. Wa hiya min a'dhamil balaya. Dan ini merupakan musibah yang terbesar. Fa inda dzalika ta'ajjubun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya, dalam lanjutan hadisnya ini membuat Nabi terkejut, kemudian beliau mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Termasuk kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, apabila beliau takjub dengan sesuatu atau mengingkari sesuatu maka beliau bertakbir. Ya. Aw yaqul, atau beliau mengatakan subhanallah wa yukarriru dzalik, dan mengulang-ulangnya. Ya. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kemudian beliau mengatakan innaha sunan. Sesungguhnya ini adalah jalan orang-orang terdahulu. Ay at-turuq allati yasluquha an-nas wa yahtadi ba'dhum bi ba'd. Itu jalan yang ditempuh oleh manusia, saling ikut mengikuti. Wa sawbul ladzi hamalakum ala hadza wa ittiba'u sunan al-awwalin wa tashabbuh bil musyrikin. Maksudnya, sebab yang membawa kalian untuk meminta dibuatkan pohon tadi adalah jalan orang-orang yang terdahulu dan tashabbuh kepada kaum musyrikin. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan ini seperti ya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Bagaimana penjelasannya? Musa alaihissalam lama tajawazal bahra di Bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin yaqfuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Setelah Nabi Musa berhasil melewati samudra bersama kaumnya Bani Israil dan musuh-musuh mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka menyaksikannya, mereka pun melewati sekelompok manusia yang beriktikaf ya di hadapan berhala-berhala mereka. Ya, mereka ini adalah kaum musyrikin. Faqala haula li Musa, maka kaumnya berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatlah bagi kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Maka kata Musa, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian merupakan kaum yang jahil. Jadi angkara alaihim, beliau mengingkari mereka. Wa qala inna haula mutabarrun ma hum fi. Sesungguhnya mereka itu apa yang mereka lakukan akan dibinasakan. Ya, artinya apa yang mereka lakukan adalah kebatilan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka amalkan. Li'annahum syirkun, karena itu melawan kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kemudian Musa mengatakan, patutkah aku jadikan selain Allah sebagai ilah bagi kalian, padahal dia telah memuliakan kalian, ya, di atas alamin, di atas alam semesta. Ankara alaihim alaihi salatu wasalam kama anna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasalam ankara ala haula. Maka Musa mengingkari kaumnya sebagaimana nabi kita Muhammad mengingkari kaumnya. Lakin haula wa haula lam yusyriku. Akan tetapi mereka semua tidaklah jatuh kepada kesyirikan. Wa banu Israil lamma qalu hadhil maqalah lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Dan orang-orang Bani Israil ketika mereka mengatakan hal yang demikian, mereka tidaklah dikafirkan atau mereka tidaklah jatuh kepada kesyirikan karena tidak melakukannya, baru meminta saja. Wa kadzalika haula'is sahabah law ittakhadhu dzata anwat la asyraku. Demikian juga para sahabat, kalau mereka benar-benar menjadikan dzatu anwat, barulah mereka terjatuh pada kesyirikan. Walakin Allah hamahum, akan tetapi Allah menjaga mereka. Lammanahum nabiyuhum intahu, ketika dilarang oleh nabi mereka, mereka pun berhenti. Wa qalu hadzal maqalah an jahl, dan mereka mengatakan bahwa ucapan ini muncul dari kejahilan. Maqaluha anit ta'ammud, yang demikian tidaklah muncul dari kesengajaan mereka. Falamma alimu annaha syirkun intahu wa lam yanfudhu walau nafadhu al-ajla walau nafadhu la asyraku billah. Ya, mereka berhenti. Kalau mereka tetap melanjutkan, maka mereka pun jatuh kepada kesyirikan kepada Allah. Ya. Qala fa syahidu bil ayah anna hunaka man ya'budul asyjar li'anna haula'il musyrikin ittakhadhu dzata amwat wa hawala haula'i sahaba alladhi lam yatamakkan al-'ilm min qawa min qulubihim hawalu an yatashabbahuna bihim laula anna Allah hamahum bi rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari ayat ini, dari ayat, ya, dari hadis, ya, bahwa di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon. Karena kaum musyrikin dahulu menjadikan dzatu anwat, mereka buat pohon keramat. Bagaimana bentuk kesyirikannya? Ya, mereka bertabarruk, mencari barokah dari pohon tersebut. Ini adalah sebuah kesyirikan. Makanya kita katakan orang-orang yang pergi ke alun-alun kemudian mempercayai bahwa kalau mereka bisa melewati pohon tertentu dalam keadaan tertutup mata mereka, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini namanya syirik, menjadikan, ya, pohon tersebut sebagai sebab keberkahan mereka. Ya, maka mereka, para sahabat yang belum kuat akidahnya dalam hati mereka, mereka pun akan, ya, mereka pun condong untuk meniru, ya, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, laula apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga mereka dengan keberadaan rasulnya. Kalau enggak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terjatuh kepada kesyirikan. Wa syahid anna hunaka, demikian juga syahidnya, anna hunaka man yatabarraqu bil ihyar yaqufu indaha wal uquf ma'nahu al baqa indaha muddata taqarruban ilaiha. Ya, namanya i'tikaf, ya, mereka beri'tikaf. Ya, namanya i'tikaf adalah tetap di satu tempat, ya, dalam bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada tempat tersebut. Wal uquf wa al baqa fil makan, dan yang namanya al uquf adalah tinggal di satu tempat. Nah, itu cara ibadah mereka. Jadi selain mengambil keberkahan, mereka juga beribadah dengan melakukan, ya, al-i'tikaf. Kemudian ada faedah dari kisah Abu Waqid Al-Laitsi dan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-mas'alatul ula khatarul jahl bitauhid, bahayanya kebodohan terhadap tauhid. Fa inna man kana yajhalu at-tauhid hariyun ay yaqa fi syirk wa huwa la yadri. Maka orang yang bodoh tentang permasalahan tauhid, dikhawatirkan dia terjatuh pada kesyirikan dalam keadaan tidak sadar. Ya, musyrik tanpa sadar. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid, Maka dari sini wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid, wa ta'allamu ma yudaduhu minasyirk, dan juga mempelajari apa yang berlawanan dengan syirik tadi. Apa yang berlawanan dengan tauhid yaitu syirik. Hatta yakuna al-insanu ala basirah li alla yu'ta min jahlihi. Agar seorang itu benar-benar berada di atas ilmu agar dia tidak ya melakukan kesyirikan karena kebodohannya. La siyama idza ra'a man ya'al dzalika ayahsabuhu haqqan bisababi jahlih. Ya. Kemudian apalagi ketika dia melihat orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu dia mengira bahwa itu adalah kebenaran karena kebodohannya. Ya, seperti orang kalau di apa umrah ya. Perhatikan lagi kawan, kalau antum punya saudara, bapak, ibu pengin umrah, ya. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Banyak orang-orang di sana melakukan tabarruk dengan Ka'bah. Dengan dinding Ka'bah. Semua bagian Ka'bah itu dia lus-lus, ambil berkah. Padahal yang disyariatkan itu hanya bagian multazam. Iltizam seperti ini antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu pun yang melakukannya sebagian sahabat, bukan dari Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana mereka. Ya, mereka mengelus-ngelus semua ambil. Nah, terkadang ada jamaah kita yang sudah kita briefing, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tapi karena melihat orang tadi banyak yang melakukan dari segala penjuru dunia, yang kulit putihnya, kulit hitamnya, ya, semuanya melakukan itu, akhirnya ikut-ikutan. Misalnya ya, yang sering saya dapati, yang namanya tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Cuma di Hajar Aswad aja yang diperintahkan untuk memberikan isyarat. Mereka dari rukun Yamani udah sama. Karena orang-orang melakukan ini ke rukun Yamani, maka mereka ikut-ikutan. Ini enggak bahayanya kebodohan. Kalau dia sekedar ikut-ikutan. Kalau dia membangunnya dengan ilmu, insyaallah dia akan terbebas dari hal yang demikian. Baik, nah ini faedah yang sangat luar biasa. Ya. Pentingnya untuk belajar tauhid. Maka karena ketika seseorang melihat sesuatu yang dilakukan oleh manusia kemudian dianggap itu baik, maka bisa jadi dia ikut-ikutan melakukannya. Ini faedah yang sangat masya Allah ya, sangat berharga bagi kita. Tanian yang kedua, fil hadith khataru tashabbuh bil musyrikin wa anahu qad yu'addi ila syirik. Dalam hadis ini juga terdapat ya ditunjukkan bahaya tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Dan tasyabuh kepada orang musyrik bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk ke dalamnya. Fala yajuzu tasyabuh bil musyrikin. Maka tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang musyrik. Ya. Contohnya misalnya mereka ya orang-orang musyrik mereka menggunakan memakai baju-baju sepak bola ya, mengagungkan atau membanggakan klub-klub sepak bola. Ya. Orang Islam ikut-ikutan. Akhirnya pakai seragam bola. Penggemar AC Milan misalnya. Lambangnya AC Milan apa? Masya Allah antum enggak tahu barakallahu fiik. Afan Ustaz, kami penggemar Liga Inggris. Gak tahu bukan kenapa tapi, karena penggemarnya Liga Inggris. Sama Liga Inggris juga. Manchester United itu apa lambangnya? Ketahuan Ustaz, gak tahu ini. MU apa lambangnya? Red Devil. Setan merah, setan. Ya, ya karena itu lah ikut-ikutan akhirnya pakai baju setan. Kadang dia pakai sholat. Ya, pakai sholat dalam keadaan ada salib besar di sini, AC Milan, salib. Atau ada gambar setan. Nyembah Allah pakai baju gambarnya setan. Devil. Lihat bahaya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka diingatkan kawan-kawan, ada sekali ada itu sholat di ulil mau negur juga gimana? Ya, dari jauh ada lihat dia pakai baju MU. Pakai baju MU ada logo Red Devilnya. Maka ini bahayanya tasyabuh. Qala mas'alatu tsaniyah. Sekarang masalah yang ketiga. Faedah yang ketiga dari kisah ini annat tabarruka bil ahjari wal asjar ya. wal abniyah syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi. Bertabarruk mencari keberkahan dengan batu, pohon-pohon dan bangunan-bangunan ini merupakan kesyirikan walaupun disebut dengan nama yang lain. Li'annahu talabul barakah min ghairillah min al-ahjari wal asyjar wal qubur wal adliha. Karena yang mereka lakukan adalah meminta keberkahan dari selain Allah. Meminta keberkahan dari batu, dari pepohonan, dari kubur, dan dari bangunan-bangunan. Wa hadza syirkun wa in sammahu bi ghairi ismin syirk. Maka ini merupakan kesyirikan walaupun dinamakan dengan selain syirik. Seperti wisata religi, itu kan datang ke kuburan-kuburan. Saya pernah ketika menyampaikan permasalahan ini di akhir kajian didatangi oleh seorang bapak. Bukan mau dipersekusi, enggak. Tapi beliau cerita bahwa dulu beliau sering ikut yang namanya ziarah wali. Apa yang dilakukan di sana kalau datang ke kuburan wali itu diusap-usap dinding kuburannya, kemudian di barokah ya, nyari barokah. Ya, hanya seperti ini merupakan kesyirikan walaupun dinamakan dengan nama-nama yang berbeda. Jadi al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat. Ini sebuah kaidah ya ikhwan. Ya, hukum itu dilihat dari hakikatnya. Hukum dilihat dari hakikatnya, bukan dari namanya. Nama bisa jadi setiap zaman berubah. Riba, zaman kita orang mengatakannya sebagai bunga. Enggak tahu nanti 100 tahun ganti nama apa lagi. Beda lagi namanya. Ya. Sehingga bukan namanya yang kita lihat, tapi hakikatnya. Ya. Mereka bisa jadi menamakannya sebagai apa misalnya ziarah religi ya atau taqarrub atau apapun, tapi selama intinya sama dia mencari keberkahan dari selain Allah, maka yang demikian merupakan kesyirikan. Alhamdulillah. Al-qaidatu rabi'ah. Kaidah yang keempat. Qala annal musyrikin, nah ini sebagian para ulama mengatakan sebenarnya kaidah yang keempat ini bukan kaidah sebenarnya, dia hanya pengkhabaran saja dari beliau, penekanan dari beliau. Qala annal musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Bahwa kaum musyrikin di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan di waktu lapang dan mereka berlaku ikhlas, ya, mengikhlaskan agama mereka di waktu terjepit, waktu syiddah. Jika mereka butuh, maka mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun musyrikin di zaman kita, maka kesyirikan mereka terus ada di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dalil yang firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar fa idza hum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka menaiki kapal maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan mengumumkan agama ini hanya bagi Allah. Ketika mereka telah selamat ke daratan barulah mereka kembali melakukan kesyirikan. Al-Ankabut ayat 65. Baik, ini kaidah yang keempat kata beliau, ini yang terakhir, bahwa annal musyriki zamanina a'zamu syirkan min al-awwalin alladzi bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kaidah ini bahwa kesyirikan di zaman kita atau kaum musyrikin di zaman kita ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Wa sababu fi dzalika wadihun, dan sebabnya itu sangat jelas. Annallaha jalla wa ala akhbara anal musyrikin al-awwalin yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Bahwa ya Allah mengkhabarkan bahwa kaum musyrikin terdahulu mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah saja apabila berada dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan terjepit. Fala yad'una ghairallah, mereka enggak beribadah, enggak meminta kepada Allah, kepada selain Allah. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Li'ilmihim annahu La yunkiru minasyada'id illallah. Karena mereka paham bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka ya dari keadaan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke kaidah yang pertama, bahwa mereka meyakini yang bisa memberikan manfaat dan kemudaratan hanyalah Allah. Makanya ketika mereka berada dalam keadaan terjepit, kembali mereka kepada Allah. Ya. Allah mengatakan, "Wa idza masaqum durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Apabila kalian ditimpa sebuah bahaya di atas lautan, maka hilanglah apa yang kalian sembah selain Allah, kecuali hanya Allah saja. Dan ketika kami selamatkan kalian ke daratan, maka kalian pun berpaling. Dan manusia itu, ya wa kana al-insanu kafura, dan manusia itu adalah kafir. Qala fil ayatil ukhra wa idza washiyahum mawjun kadzulal da'a Allah mukhlishina lahuddin. Apabila ya mereka ditutupi oleh ombak setinggi gunung, maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan baginya agama ini, yaitu mengikhlaskan atau memberikan doanya hanya bagi Allah. Walamma najahum ilal bar faminhum muqtasid. Maka ketika mereka diselamatkan ke daratan, maka mereka pun kembali kafir. Dalam ayat yang lain disebutkan, falamma najahum ilal bar idahum yushrikun. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka kepada kedaratan, maka mereka pun kembali menyekutukan Allah. Ini keadaan kaum musyrikin di masa lalu. Fal awwaluna yushrikuna fil raha yad'una al asnam wal ahjar wal ashjar. Maka orang-orang musyrik di masa lampau, mereka menyekutukan Allah ketika masa lapang saja, baru mereka berdoa kepada berhala, kepada batu-batu dan pepohonan. Amma idza waqafu fi shiddah wa ashrafu 'ala al-halaq fa innahum la yad'una sanaman wala shajaran wala hajaran wala ayy makhluqin. Apabila mereka terjatuh pada perkara atau mereka terjatuh pada kesempitan atau mendekati kebinasaan, maka mereka tidaklah berdoa lagi kepada berhala-berhala, tidak berdoa lagi kepada pohon-pohon, kepada bebatuan dan kepada makhluk apapun. Wa innama yad'unallaha wahda, hanya saja mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza kana la yukhallisu min asyada'id illallah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghayruhu fil raha. Maka bagaimana mungkin mereka, maka mereka tidaklah mengikhlaskan ya doa mereka atau peribadatan mereka kepada Allah ya. Fa idza kana la yukhallisu min asyada'id illallah, apabila tidak ada yang menghilangkan kesulitan itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin mereka bisa beribadah atau berdoa kepada yang selain Allah di masa lapang? Kalau sudah tahu bahwa yang bisa, satu-satunya yang bisa menghilangkan bencana dari mereka hanyalah Allah, maka mengapa mereka kemudian berdoa kepada berhala mereka di masa lapang? Harusnya kan tetap berdoa kepada Allah, karena satu-satunya yang bisa menghilangkan itu semua adalah Allah. Al-Muhim, ada sisi baiknya dari kaum musyrikin, bahwa mereka ketika berada dalam keadaan terjepit, mereka hanya memberikan ibadah mereka kepada Allah. Amma musyriku hadha az-zaman, yani al-mutakhirin, alladhi hadatha fihim syirk min hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, fa inna syirkahum da'imun fir rakha'i wa syiddah. Adapun musyrikin zaman ini, ini zaman-zaman akhir ini, yang terjadi padanya syirik, ya, yang syirik itu terjadi pada umat Muhammadiyah, umat yang mengaku sebagai umat Muhammad, maka kesyirikan mereka selalu ada, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. La yuflisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidaklah mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah, ya, walaupun itu dalam keadaan terjepit. Bal kullama ishtadda bihimul amr ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wa Husain wa Abdul Qadir war Rifa'i wa ghairi dhalik. Bahkan kata beliau, ketika semakin mereka terjepit, maka semakin besar pula kesyirikan mereka, dan semakin besar pula seruan-seruan mereka memanggil Husain, memanggil Hasan, memanggil Husain, memanggil Abdul Qadir Al-Jailani, memanggil Ar-Rifai, Ahmad Ar-Rifai, tokoh sufi. Ya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain mereka. Hadza syai'un ma'ruf, yang demikian merupakan perkara yang sudah diketahui. Ya. Kana ustadzuna dahulu, guru kami Muhammad Abdul Abbas Asy-Syihri, beliau pernah menceritakan tentang ya kisah seorang Arab yang ketika itu berjalan bersama sekelompok manusia dari India. Ketika itu dia ingin berjalan ke India, dan bersama dia dalam kapal itu banyak orang-orang India, Muslim, bukan Hindu. Mereka mengaku diri mereka sebagai Muslim. Ketika itu mereka ditimpa ombak yang demikian besar. Maka apa yang mereka panggil, siapa yang mereka panggil ketika terjadi musibah tersebut? Mereka memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, unsurna, ya Abdul Qadir, ya, ya, wahai Abdul Qadir, tolonglah kami, wahai Abdul Qadir, selamatkan kami, memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Maka ini hadza syai'un ma'ruf, yang demikian adalah perkara yang ma'ruf, yang sudah diketahui. Karena ada ajaran mereka, kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, maka sebut nama mursyidnya, ya, nama syekhnya atau kiainya, pemimpin tarekatnya, maka akan datang bala bantuan, akan datang jalan keluar. Sebut nama syekhnya 3 kali. Ya. Wa yuzkar anhum al-ajaib fil bihar. Disebutkan dari mereka perkara-perkara yang ajaib, ya, di laut. Annahum idza ishtadda bihimul amr saru yahtafuna bi asma'il awliya was-salihin wa yastaghithuna bihim min dunillah. Bahwa mereka apabila mereka dalam keadaan terjepit, semakin sempit, ya, musibah yang mereka hadapi, maka mereka kemudian meneriakkan nama-nama para wali, meneriakkan nama-nama orang-orang saleh, kemudian beristighatsah dengan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna du'atal batil wadh-dhalal yaquluna lahum nahnu munkidukum minal bihar fa idza asabakum syai' ihtaku ya bi asma'ina wa nahnu munkidukum. Karena tokoh-tokoh mereka sendiri yang mengatakan, tokoh-tokoh kesatuan mereka mengatakan, kami akan membantu kalian ya di lautan apabila kalian ditimpa sebuah musibah, maka teriakkanlah nama-nama kami, maka kami akan segera membantu kalian. Macam superhero aja ya. Kama yurwa hadha an masyaihi turuk as-sufiyah. Sebagaimana ini diriwayatkan dari sebagian masyaih tarekat-tarekat sufi. Aqra'u kemudian kata beliau, iqra'u in syi'tum tabaqat asy-Sya'rani. Beliau mengatakan, mengisyaratkan sebuah kitab, ya, Tabaqat asy-Sya'rani. Ada kitab namanya Tabaqat asy-Sya'rani. Fa fiha ma taksyairu minhu al-julud mimma yusammihi karamatil awliya. Ya, maka di dalamnya terdapat kisah-kisah yang membuat kulit kita merinding. Ya, mimma yusammihi, yang disebutkan sebagai karamatil awliya. Ya, karamah para wali. Ya, ajaib ya. Dan lucu-lucu. Pernah dengarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sebuah kisah yang disebutkan kepada beliau. Ingat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama Ahlus Sunnah. Ya. Ulama Ahlus Sunnah. Cuma mereka suka bikin-bikin cerita tentang beliau. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu ketika mendapati seorang ibu yang menangis terisak-isak. Beliau sudah lama menanti kehadiran seorang anak, lahir anaknya, kemudian anaknya meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau tidak ingin agar ibu itu bersedih. Akhirnya beliau pun terbang ke atas langit. Kemudian bertemu dengan malaikat maut. Dikisahkan bahwa malaikat maut itu membawa karung yang berisi ruh-ruh orang yang dicabut nyawanya. Koyo Sinterklas. Kemudian dia bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, engkau telah mencabut nyawa fulan bin fulan, anak ibu yang baru saja melahirkan?" "Iya," kata malaikat maut. "Sekarang aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, kembalikan ruhnya karena dia bersedih sekali." "Enggak bisa, karena ini sudah ajalnya." "Enggak, kembalikan," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gak bisa, gak mau malaikat maut untuk melepaskan ruhnya tadi. Maka kemudian terjadilah pergulatan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan malaikat maut, sehingga jatuhlah karung yang berisi ruh-ruh manusia yang telah dicabut olehnya. Apa yang terjadi? Banyak orang yang kembali hidup karena ruhnya kembali kepada jasadnya. Ya, ini salah satunya saja. Memang benar kata Imam Syafi'i, orang kalau sudah kena tasawuf itu, yang pintar jadi bodoh. Ada tarekat sufi, ini cerita teman anak sendiri ya, di Jawa Barat. Itu untuk mendapatkan kedekatan dengan mursyidnya, dia serahkan istrinya untuk disetubuhi oleh mursyidnya. Ya, ambil ini. Bodoh sekali. Istri harusnya, dan dia bangga kalau istrinya sudah disetubuhi oleh mursyidnya tadi. Ada tarekat di sana. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau orang sudah terikut tasawuf, ya hilang akal mereka. Hilang akal mereka. Baik. Ini yang mereka katakan, ya. Kemudian diriwayatkan dalam Tabaqat Syarani wa fiha, ya, di dalamnya terdapat kisah-kisah yang membuat kulit merinding, ya, bahwa wa annahum yunqidhuna minal bahr, bahwa para wali inilah yang menyelamatkan manusia dari laut. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr wa ya'milu al markab kullahu wa yukhrijuhu ilal bahr wa la tatanadda akmamahu ila ghairi dhalika min turahatihim wa khurafatihim. Dikatakan bahwa ada seorang syekh sufi, ya, seorang wali, dia yang menyelamatkan, dia menyelamatkan sebuah kapal dari laut. Ketika itu dia panjangkan tangannya, dia bentangkan tangannya ke laut, kemudian dia bawa kapal tersebut dan dia keluarkan, ya, sampai ke daratan. Dan ketika itu bajunya tidak basah sama sekali, ya, waterproof. Kemudian ilawai ridhalik, dan kisah-kisah yang lain dari khayalan-khayalan dan kurafat-kurafat mereka. Ya, makanya itu dalam maulid itu juga, ya, kelihatan banget dusta. Mereka itu kalau bikin maulid, kata mereka apa? Nabi itu hadir. Nabi itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan ingat, yang bikin maulid itu bukan hanya satu orang, satu acara secara bersamaan. Saya aja tadi malam pulang dari sini, sepanjang jalan ada berapa acara maulid Nabi. Dan mereka sedang makom itu, yang sedang marhaban, ya, marhaban, ya, selamat datang ya Rasul. Mereka berkeyakinan, beritikad bahwa Nabi itu hadir bersama mereka. Berarti Nabi ada di banyak tempat. Ya, ini adalah khurafat. Ini adalah khurafat. Baik. Makanya kata beliau, ya, fasyirtuhum da'im firraqai wa syiddah. Maka kesyirikan mereka selalu ada ketika lapang maupun ketika susah. Fahum aglad minal musyrikin al-awwalin. Maka mereka ini lebih parah daripada kesyirikan orang-orang di masa lalu. Di masa lalu. Wa aidan, demikian juga perkara lain yang menunjukkan bahwa kesyirikan orang-orang di masa kini lebih parah. Kama qala syekh fi kashfi syubhat, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kashfi syubhat, ya, min wajhin akhar, dari sisi yang lain, bahwa kesyirikan di masa sekarang lebih parah daripada kesyirikan di masa lampau. Anna awwalin ya'buduna unasan salihin minal malaikati wal anbiya wal awliya. Bahwa orang-orang zaman dahulu mereka itu beribadah kepada orang-orang saleh. Mereka juga beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Amma haula fa ya'budu unasan min afjalin nas. Adapun orang-orang di masa sekarang, mereka beribadah kepada manusia yang merupakan afjalun nas, yang paling fajir. Ya. Bahum ya'tarifuna bidzalik, dalam keadaan mereka tahu. Falladzina yasmunahum al-aqtar wal aghwas, ya, la yusallun. Orang-orang yang mereka ibadahi, ya, itu dijuluki dengan aqtar, wali kutub, atau al-aghwas, ya, wali ghaus. La yusallun, mereka ini enggak sholat. Karena apa? Sudah mencapai derajat hakikat. Orang yang mencapai derajat hakikat, ya, beribadahlah kepada Allah wa rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau dia sudah yakin, sampai pada tingkatan hakikat, maka tidak lagi dibebani dengan syariat. Enggak sholat. Ya. Wala yasumun, mereka tidak berpuasa. wala yatadazzahuna an zina wal liwat wal fahisha. Mereka bergelimang dengan zina, dengan perilaku homoseksual dan perbuatan keji lainnya. Kenapa? Li'annahum bizamihim laisa alaihim takalif. Karena mereka ya, dengan persangkaan mereka, mereka tidak lagi dibebani dengan syariat. Walaisa alaihim haramun wala halal. Maka mereka tidak ya tidak ada, tidak berlaku lagi halal dan haram bagi mereka. Innama hada lil awam faqat. Yang demikian itu hanya bagi orang-orang awam saja. Mereka adalah orang-orang khusus di sisi Allah. Maka yang disebutkan di salah satu kitab, ya, kalau saya tidak salah di ceritanya Syekh Muhammad Rashid Ridha, bahwa suatu ketika ada seorang ahli tasawuf yang dianggap sebagai wali kedapatan sedang menyetubuhi seekor sapi dari lubang duburnya. Kemudian dikatakan, kenapa ini? Saya sedang menutup, ya, menutup mata air yang kalau saya nggak ditutup nanti banjir semua negeri. Jadi sekarang sedang saya tutup, kata dia. Akal-akalan, na'udzubillah. Paham maksudnya? Akal-akalan mereka, ya. Makanya untuk melihat di YouTube banyak sekali wali-wali yang seperti itu. Ya, merokok nggak pakai, aduh, telanjang dada, merokok. Lihat wali merokok. Ada yang pakai pilok. Ya, lihatlah lukisan yang dia buat. Padahal apa sih? Coret-coret orang gila. Ya, bahkan ada, ini antum yang kuliah di teknik perlu pelajari ini. Ada wali mereka, orang Indonesia ini, perlu diteliti. Suatu ketika, ya, mobilnya mogok di tengah sawah. Lalu dia ambil air sawah, wali tadi ambil air sawah, dia masukkan ke dalam tangki mobilnya, bisa jalan. Gak perlu kuliah di UII. Ambil air sawah, yang penting antum wali. Mana akal mereka? Ya, maka orang-orang sekarang dijadikan, orang-orang seperti ini yang dijadikan sebagai sesembah-sesembahan mereka. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusallun wa la yasumun. Mereka tahu apa yang mereka ibadah ini, tidak sholat, tidak berpuasa. Wa annahum la yatawarra'u dan fahsyah. Dan mereka tidaklah ya melindungi diri mereka dari perbuatan keji. Bebas, ya. Wa ma hadza ya'budunahum dan wa ma hadza ya'budunahum. Dalam keadaan mereka melakukan kekejian tersebut, mereka beribadah kepada ya pentolan-pentolan mereka. Bal ya'buduna unasan min afjalin nas, bahkan mereka beribadah kepada orang-orang yang paling paling besar dosanya, seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj ini namanya Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, seorang tokoh sufi. Ya, dia mengatakan ana al-haq, aku adalah roh yang paling benar, wahdatul wujud. Dia mengatakan ana al-haq, ucapannya yang terkenal, ana al-haq. Dihukum mati dia. Kemudian Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, nggak pakai alif lam, ya, Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi ini sufi, sama dia dengan Al-Hallaj, wilayatul wujud. Kalau Ibnul Arabi seorang ulama bermadzhab Maliki. Kemudian Warifai, Ahmad Ar-Rifai, ya, Tariqah Rifaiyah, ya, disebutkan bahwa karomat dia ketika dia berkunjung ke Madinah, ya, Nabi SAW keluar dari kubur tangannya untuk dicium. Ya, ketika dia berada di kubur Nabi, wahai Nabi, aku ingin mencium tanganmu, keluar. Wow. Kemudian dicium. Dan itu ada di Indonesia juga yang seperti itu. Ya, ada di YouTube itu dia cerita, saya waktu ke Madinah, ya, tiba-tiba kubur Nabi bergetar. Kemudian Nabi SAW menemui saya. Ada yang seperti itu. Ya, kalau yang ikut mereka orang-orang tidak berpendidikan, ya, mungkin masuk akal, ya, tapi ternyata pengikut mereka titelnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa titel yang banyak, pendidikan yang tinggi tidak serta-merta membuat orang selamat akidahnya. Tetaplah yang menyelamatkan kita, ya, setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Baik. Demikian juga Al-Badawi, ya, Ahmad Al-Badawi. Ahmad Badawi ini muridnya Rifai. Ya. Dia bisa ngobrol. Kadang-kadang kalau dia punya masalah, dia datang ke kuburan wali, ngobrol jadi kuburan. Gimana? Omong ke dalam orang yang ada di kuburan. Bahkan dikisahkan bahwa ketika khatib sedang berkhutbah sholat Jumat, dia datang ke tengah-tengah masjid di Mesir, kemudian dia kencing ketika khatib sedang berkhutbah. Dan orang-orang tidak ada yang mengingkari. Kenapa? Karena menganggap bahwa dia adalah seorang wali. Baik, nah, orang-orang seperti ini, ya, yang kemudian kuburannya dimuliakan. oleh manusia, dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, waqad saqa syekhu dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'dham wa ablad syirkan min al-awwalin, karena al-awwalin yukhlisuna fi syiddah wa yusyrikuna fi raha, fastadalla biqaulihi ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahu din. Dan syekhlah menyampaikan dalil bahwa kaum musyrikin di masa-masa akhir ini lebih parah ya kesyirikannya daripada kaum musyrikin di masa awal, karena orang-orang awal yang mereka mengikhlaskan atau memberikan ibadah mereka di masa sempit, dan mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di masa lapang. Dalilnya adalah firman Allah, apabila mereka menaiki kapal maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan selawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad, demikian juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Alhamdulillah telah selesai kita dari pembacaan syarah ini. Alhamdulillah banyak juga faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Intinya ya, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah berhenti untuk belajar tauhid. Ya. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keselamatan. Sambil juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari ya jaring-jaring kesyirikan. Jadi kawan dulu sampai di sini, saya kira tidak ada lagi waktu untuk tanya jawab. Habis ya. Baik, kalau ada yang ingin tanya langsung saja tanya. Nanti saya masih di sini, kita sholat asar, sebelum sholat asar nanti silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan langsung. Cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.